Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca terkait dengan atf sebagai tambahan, mungkin yang pertama untuk membaca atf atof ada atof nasak dan atof bayan. Yang sudah kita baca dalam syarah ini terkait dengan ataf nasak. Ya, ataf dengan huruf-huruf ataf. Yang kedua adalah ataf bayan. Ataf bayan yaitu at-tabi' المشبه للنعت في توضيح مطبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة. عطف بيان adalah التابع المشبه للنعت yang mirip dengan نعت. Tabi' yang mirip dengan na'at. Bitawdihi matbu'ihi inkana ma'rifatan. Dalam menjelaskan matbu'nya kalau itu ma'rifah. Qala Abu Hafiz Umar. Umar ada tabayan. Karena dia mentaudih, menjelaskan siapa itu Umar, Abu Hafiz. Taudih matbu'ihi inkana ma'rifatan. Wa takhsisihi inkana nakiratan. Dan takhsis, mentakhsis matbu'nya kalau itu nakirah. Hadha khatamun hadidun. Itu kalau dengan baca rafa' dia jadi atabayan. Hada khatamun hadidun. Hadidun ini atau bayan. Nah, dia mentakhsis khatam tersebut khatam hadid. Atau bayan adalah at-tabi' al-mushbih li-na'at bitawdihi matbu'ihi inkana ma'rifatan wa takhsisihi inkana nakiratan. Atabayan itu bisa di'irab dengan i'rab badal. Bisa diirab dengan irab badal kul min kul. Seperti tadi, qala Abu Hafsin Umar. Umar atau bayan. Bisa juga diirab dengan badal. Walaupun sebagian memberikan pengecualian dalam beberapa tempat, namun sebagian menyebutkan semuanya bisa. Tapi intinya apakah fil ghalib atau semuanya atau bayan itu bisa di'irab dengan i'rab badal kul min kul. Ja'a Zaidun akhuka. Akhuka itu bisa di'irab atau bayan bisa di'rab dengan badal. Qul min qul. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masalah tauhid. Qala Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala sadyani dalam asal jurumiyah at-tauhidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadhi ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wajma'u wa tabi'u ajma' wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qawma kullahum wa maratu bil qawmi ajma'in. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu at-tawqid. Yuqalu at-tawqid wa yuqalu at-ta'kid bil hamzah. Tawqid dengan waw atau at-ta'kid dengan hamzah. Qala wat-tawqidu afsahu. Tapi tawqid dengan waw itu lebih fasih. Liqawli ta'ala wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha walam yakul ba'da ta'kidiha. Tapi ba'da ba'da tawqidiha dengan waw. Ma'anna asy-syai'a indan nas at-ta'kidu bil hams. Padahal yang tersebar dalam di masyarakat tengah-tengah manusia penggunaan at-ta'kid dengan hamzah. Lakin asy-syai'u ghairu fasihin bil lughati al-arabiyyah. Tetapi yang syai yang tersebar di tengah-tengah masyarakat penggunaannya itu bukan fasih dalam bahasa Arab. Yang fasih tauqid. Wa tauqidu ma'nahu at-taqwiyatu wa taswid. Tauqid maknanya adalah taqwiyah. Ya, penguatan, pengokohan. Taqwiyah itu penguatan, tasbit pengakuan. Fayuqalu mathalan wakkadal haditha au akkadal haditha, yani menguatkan. Fayuqalu wakkadal khabar au akkadal khabar wa masbarat, artinya menguatkan, mengakuhkan, menetapkan. Watawqidu tabi'un lil muakkadi fil i'rab. Qala fi rafihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifihi. Mengikuti muakkad dalam i'rab, dalam i'rafahnya, nasabnya, hafadnya, ma'rifahnya. Tabi'un lahu, ya, mengikutinya fi kulli hadhihi al-asya. Walahu alfadun mahsusatun mu'ayyanatun. Dan dia memiliki lafaz-lafaz yang khusus yang tertentu. Mu'ayyanatun yang tertentu filawat Arabiyah. Wa ta'yinuha ulima bitatabu'i wal istiqra. Dan penentuan lafaz-lafaz tauqid ini diketahui dengan tatabu' wal istiqra. Ya, ini para ulama bahasa meneliti, mengkaji, menelaah, dan mereka dapat dibahasanya lafaz-lafaz tauqid ini tertentu dengan beberapa lafaz yang disebutkan beliau. Yaqulu mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Tauqid dengan lafaz-lafaz tertentu yang ma'lumah. Odimat bimata, diketahui dengan apa? Jawabannya bitatabbu' wa istiqra', diketahui dengan tatabbu' wa istiqra'. Wahia an-nafsu wal 'ainu wa kullu ajma'u wa tawabi'u ajma' wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Yang pertama adalah an-nafsu. Yu'akkalu biha al-mufradu wal-jam'u wal-muthanna. Nafsu bisa dijadikan taukid, untuk ditaukid dengannya mufrad, jama' dan muthanna. Taqulu ja'a zaidun nafsuhu, ja'a rajulani anfusuhuma, wa ja'a al-qawmu anfusuhum. Bisa untuk taukid, mufrad, muthanna dan jama'. Cuma bedanya untuk melihat, kalau dia menjadi taukid mufrad, dia mufrad. Kalau menjadi taukid jama', dia dijama'. Kalau menjadi taukid untuk musanna, dia dijama'. Ja'a rajulani anfusuhuma, dijama'. Ketika menjadi taukid mufrad, dia mufrad, nafsu. Menjadi taukid jama', dijama', anfusu. Ketika menjadi taukid rajulani musanna, dia dibaca juga dijadikan jama' anfusuhuma. Itu perlu diingat. Hajat taukidu yukawwi, menguatkan. Yannaka idakul raja'a zaidun wal khabaru yufidu anna zaidan ja'a. Ya khabar di jumlah tersebut memberikan faedah bahwasanya Zaid telah datang. Faedakulta nafsuhu, ketika engkau kasih tambahan taukid nafsuhu, ta'akkadal khabar wartafa'a ihtimalul majaz. Maka menjadi kuatlah berita dan hilanglah kemungkinan majaz. Yani lamakana qauluka ja'a Zaidun, tatkala engkau ucapanmu hanyalah sebatas ja'a Zaidun, yahtamil aw yuhtamal anal ma'na ja'a gulamuhu aw ja'a khabaruhu aw masbadari. Masih dimungkinkan maknanya adalah yang datang itu adalah gulamnya, yang datang adalah beritanya. Terus misalnya tawassu'at. Tetapi faida qulta nafsuhu, tapi kalau kamu ta'kid dengan nafsuhu, akadta zahir lafaz, engkau menguatkan zahir yang ada dalam lafaz. Liana zahir lafaz fi qaulika ja'a Zaid, karena zahir lafaz yang ada pada ucapan ja'a Zaid, anahu alladhi ja'a, bahwa yang datang itu adalah dia memang. Ma ihtimali majaz, ada kemungkinan yang datang itu gulamnya, ada kemungkinan datang itu adalah khabarnya, datang itu adalah wakilnya. Fa idza qulta nafsuhu, tapi kalau kamu tambah dengan ja'a Zaidun nafsuhu, irtafa'a ihtimal majaz wa qawiya al-jumlah khabariyah, ya ada tiqablah, menjadi kuat jumlah khabariyah yang sebelumnya, bahasa yang datang betul-betul sesuai lafadznya itu Zaid yang datang. Demikian juga al-ain. Taqulu ja'a Zaidun ainuhu. Ja'a Zaidun. Yafhamu as-sami'u anna Zaidan ja'a. Pendengar paham bahasa yang dimaksud adalah Zaid datang. Lakin ma ihtimal an yakuna alladhi ja'a gulamuhu masalan. Tetapi ada kemungkinan, bersama dengan ada kemungkinan yang datang adalah gulamnya. Ada kemungkinan yang datang itu adalah wakilnya. Ada kemungkinan yang datang itu adalah suratnya. Fa idza qulta ainuhu. Jadi kalau kamu katakan ja'a Zaid ainuhu, zala hadal ihtimal. Hilang semua kemungkinan tadi. wa sarf fi qaulika ainuhu, maka pada ucapanmu ainuhu taukidun limajihi, taukid limajihi huwa duna gulami, taukid penegasan yang datang itu adalah dia, kedatangan Zaid bukan gulamnya. Yang ketiga adalah kullu. Kullu yu'akkadu biha ma kana la ajza'in. Kullu syai'in dhu ajza'in fa innahu yu'akkadu bikul. Ini yang tidak ada dalam tufasaniyah. Ini poin di antara yang tidak ada dalam tufasaniyah, bisa ditambahkan nanti. Kullu. Kullu itu adalah untuk mentaukid kalimat yang dha ajza, yang memiliki bagian. Semua yang memiliki bagian dha ajza itu bisa ditaukid dengan kullu. Wa mal wahidu, adapun yang satu yang tidak terbagi, fala yu'akkadu bikul, tidak bisa ditaukid dengan kullu. Walihada, karena itu la yasihu an taqula jaa zaidun kulluhu, tidak bisa dikatakan jaa zaidun kulluhu, li'annahu la yatajazza, karena zaid tidak bisa terpilah-pilah. Lakin yasihu an taqula ataqal abdu kulluhu atau utiqal abdu kulluhu, hamba saya itu terbebaskan semua, semuanya. Lima ada, kenapa? Li'annal itq yataba'at, karena pembebasan hamba saya itu terbagi-bagi. Ketika seorang hamba saya dibeli oleh dua orang, maka dia milik berdua. Ketika yang satu membebaskannya, maka dia baru bebas sebagian. Selama yang satu lagi masih belum membebaskan dia, maka masih dia belum total keluar dari perbudakannya. Ini yataba'at. Qala akaltu ragifa kullahu. Setelah cetak itu, aku makan roti kullahu, semuanya. Sahih. Kenapa? Karena roti itu yataba'at. Yumkin antakula nisbah, mungkin kau makan setengahnya dulu. Aw sulutuhu, atau sepertiganya. Yataba'at, sehingga boleh dengan kullu. Idan yumkin antakula kul, dengan taukid kullu. Nah, ragma'an narrib wahid, padahal ragib itu cuma satu, tetapi dia bisa terbagi, bisa makan seperempatnya, setengahnya, sepertiganya. Tapi kalau Zaid, tidak bisa dia datang Zaid setengahnya, datang Zaid sepotong, enggak ada. Sehingga tidak bisa Zaid ditaukid dengan kullu, tidak bisa, karena la yataba'at. Ja'al qaumu kulluhum, yasih, boleh. Dimana, kenapa? Li'annahum yataba'adun. Bisa jadi kaum yang berjumlah 50 orang, 30 orang sudah datang, sebagian 20 lagi belum datang. Yumkin yati ba'aduhum, mungkin datang bersebagian. Fa'idakulta, jika kamu katakan ja'al qaumu kulluhum, saya taukir, berarti semuanya 50-50 sudah datang. Idzan kesimpulannya, kullu la yu'akkadu biha illa ma yataba'ad. Tidaklah ditaukid dengan kullu kecuali yang bisa terbagi, terpilah. Amma ma la yataba'adu fala yu'akkadu biha. Adapun yang tidak bisa terbagi, yang tidak bisa terpilah-pilah, terbagi, tidak ditaukid dengan kullu. wa inna ma yu'akkadu bin nafsi aw bil ain, tapi ditaukidin dengan nafsu atau dengan ain. Wallahu alam. Insyaallah.